Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال المؤلف رحمه الله: قلت ومن هذا المعنى حديث أبي هريرة المرفوع في الفرائض أنها نصف العلم. سلام الله. أخرجه ابن ماجه. فإن أحكام المكلفين نوعان: نوع يتعلق بالحياة ونوع يتعلق بما بعد الموت، وهذا هو الفرائض. وقال ابن مسعود: الفرائض ثلث العلم. Kemarin kita membahas tentang masalah separuh dan sepertiga, dan bahasa seperti itu yang ternyata tidak mesti bermakna khomsin khomsin, separuh-separuh. Tidak mesti, walaupun nus maknanya separuh dan kemudian jamaah bilangnya nus. Iya, padahal aslinya nus dengan sod, pergeseran lidah jadi nus, nus nus. Tetapi kenyataannya kalau kita bicara masalah fiqih, masalah syariat, Rasulullah menyatakan ini nisful ilmi, ucapan saya tidak tahu, nisful ilmi ila akhir, maknanya bukan separuh-separuh, tapi ini bagian dari itu bagian dari ini, itu maknanya. Contohnya hadis Abu Hurairah. Saya katakan seperti makna dalam hadis Abu Hurairah yang marfu dalam masalah faraid. Anna nusful ilmi. Bahwa faraid itu separuh ilmu. Dikeluarkan oleh Ibn Majah. Mengapa kau disebut separuh? Padahal kalau dihitung bukan separuh. Mungkin sepertiga pun tidak. Faraid dengan syariat yang lain sebagian dari sebagian. Tetapi karena ahkamul mukallafin naw'an, karena perintah-perintah, hukum-hukum kepada para mukallaf, itu ada dua jenis. Ada naun yata'allak bil hayah, ada satu jenis berkait dengan kehidupan, ada satu jenis berkait dengan kematian atau setelah kematian. Sedangkan faraid adalah separuhnya. Wa qala ibn Mas'ud: al-faraid thuluthul ilmi. Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahwa faraid sepertiga ilmu. Berarti dibagi tiga. Apa maknanya? Wajhu dhalikal hadith alladhi kharrajahu Abu Dawud wa Ibn Majah min hadis Abdullah Ibn Amr marfu'an al-ilmu thalatha. Karena ada hadis lain yang berbunyi ilmu itu tiga. Wa ma siwa dhalika. Dan apa yang selain itu dikatakan bukan ilmu, atau dikatakan fadlun, tambahan saja. Ilmu itu tiga, sisanya hanya fadlun. Pertama, ayatun muhkamah. Kedua, sunnatun qa'imah. Dan ketiga, faridhatun adilah. Yang pertama, ayat yang muhkam. Yang kedua, sunnah yang tegak. Yang ketiga, faridhah yang adil. Faridah yang adil bisa bermakna hukum-hukum di pengadilan qadha, bisa bermakna hukum seperti pembagian waris dan sebagainya. Itu faraid. Waruya an Mujahid annahu qala, diriwayatkan pula dari Mujahid bahwa Mujahid berkata: al-madmadatu wal-istinsyaqu nisful wudhu. Kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu adalah separuh wudu. Wala'annahu aral. ini juga seperti yang dimaukan adalah annal wudu'a qisman, bahwa wudu itu ada dua jenis. Ahaduhuma madkurun fil Qur'an, sebagiannya disebutkan dalam Al-Qur'an, dan yang kedua diambil dari sunnah. Sehingga madmadah dan istinsyak dikatakan separuh dari wudu. Karena wudu ada yang disebut dalam Qur'an. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ila akhir. Sedangkan dalam hadis diterangkan lebih detail. Maka yang ini dan yang itu dua-duanya wudu. Yang ini diambil dari Quran, yang ini diambil dari sunnah. Maka dengan ini ada istilah separuh. Itu separuhnya ilmu. Separuhnya wudu. Karena satu wudu dari Quran, yang sebagian lagi dari hadis. Yang ma'khudun minas sunnah wal madmadah wal istinsyak. أو أراد أن المضمضة والاستنشاق يطهر باطن الجسد وغسل سائر الأعضاء يطهر ظاهره فهما نصفان بهذا الاعتبار. Atau dengan iktibar lain, dengan definisi lain, separuh dengan makna bahwa wudu itu ada membersihkan bagian luar, ada yang membersihkan bagian dalam. Berarti dua. Separuh membersihkan bagian dalam, istilahnya separuh bagian luar, karena dibagi dua. Yang bagian luar semuanya. Yang bagian dalam, mulut di dalamnya, hidung di dalamnya. Sehingga dikatakan separuh wudu. Bihadzal i'tibar. Dengan makna yang seperti ini. Wa minhu qawlu ibn Mas'ud. Demikian pula ucapan ibn Mas'ud. As-sabru nisful iman. Wal yaqin al-imanu kullu. Sabr itu separuh iman. Sedangkan yakin adalah iman seluruhnya. Mengapa? Kalau yakin dikatakan iman seluruhnya, kalau sabar dikatakan separuh iman atau separuh iman. Karena yakin itu pondasi. Kalau keyakinan tidak ada, enggak tersisa. Semua yang di atasnya runtuh. Berarti iman kullu, dia mewakili iman secara keseluruhan. Enggak ada yakin, enggak ada iman. Tapi sabar disebut separuh karena dia tidak berjalan sendirian. Dia berjalan dengan syukur. Mesti ada sabar, ada syukur. Sabar ketika susah, syukur ketika mendapatkan kebaikan. Maka dia selalu berdua. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menyatakan seperti sayap burung. Enggak ada yang sayapnya tiga. Dua. Dan ekor tidak disebut sayap. Kata Ibn Qayyim, syukur dan sabar seperti dua sayap burung yang dia mengepakkan keduanya untuk mendapatkan jannah. Salah satunya, dia tidak bisa terbang, kata Ibn Qayyim. Syukur saja tanpa sabar, tidak bisa terbang. Sabar saja tanpa syukur, tidak bisa terbang. Seperti burung dengan satu sayap. Sehingga dikatakan sabar separuh dari iman. Wajah min riwayati Yazid al-Raqashi dari Anas marfu'an. Al-imanu nisfani. Karena disebutkan dalam riwayat Anas secara marfu', iman itu dua bagian. Nisfun fis sabr wa nisfun fis syukur. Separuh pada kesabarannya dan separuh pada syukurnya. Falamma kana al-imanu yashmul fi'l al-wajibat wa tarkil muharramat, maka kembali kepada permasalahan sekarang. Permasalahan yang dibahas, teman-teman masih ingat. Maka, ketika iman mencakup dalam kewajiban itu ada dua jenis. Yaitu mengerjakan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Sahih? Itu syariat iman. Separuhnya kewajiban-kewajiban, separuhnya lagi yang haram-haram yang harus ditinggalkan. Wala yunalu dhalika kullu illa bisabr, dan tidak didapatkan semua itu kecuali dengan sabar. Karena sabru nisfal iman, maka kesabaran itu adalah separuhnya iman. Fahakada yuqalu fil wudu, demikian pula wudu tadi disebut nisfus salah. Wudu dikatakan separuh salat. Karena salat itu intinya taharahnya dan amalnya. Kalau tanpa taharah enggak bermanfaat amalnya. Nah, وأيضا فالصلاة تكفر الذنوب والخطايا بشرط إسباغ الوضوء wa ihsanih. Demikian pula yang namanya salat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Tetapi dengan syarat sempurna wudunya dan sempurna dan bagus wudunya. Ihsan. Berarti tidak sendirian dia. Kalau tidak sendirian biasa disebut apa? Separuh. Wudu separuh salat. Syukur separuh iman. Sabar separuh iman. Karena dia tidak sendirian, itu berdua. Demikian pula salat. Tanha anil fahsyai wal munkar. Salat yang kayak apa? Yang ada taharahnya atau yang tidak ada taharahnya? Yang ada taharahnya. Berarti taharah adalah menghilangkan dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa. Ya enggak juga. Kalau wudu tok enggak salat, berarti enggak sendirian juga. Iya, berarti ini sama ini bersama-sama menghilangkan fahisha, menghalangi fahsya wal munkar, membersihkan dosa-dosa, berarti tidak sendiri, berdua. Maka diistilahkan oleh orang Arab dengan separuh-separuh. Karena dia tidak sendirian. Bihadal i'tibar. Fasara syatras salah. Maka jadilah wudu sebagai bagian dari salat atau separuh salat. Bihadal i'tibari ayat. Wa kama fi sahihi Muslim an Utsman anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma min muslimin yatatahhar fayutimmu at-tuhura alladhi kutiba alaihi fayusalli hadhihi as-salawati al-khams illa kanat kaffaratan lima bainahunna. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Utsman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi menyatakan tidaklah seorang muslim bersuci kemudian menyempurnakan tuhurnya. Menyempurnakan tuhur. Tidak disebut wudu karena tuhur mencakup dua. Tuhur dari hadas besar dan tuhur dari hadas kecil. Dari hadas besar mandi, dari hadas kecil wudu. Sehingga tuhur a'ammu, kalimat tuhur lebih umum. Alladzi kutiba 'alaihi. Siapa yang bersuci dan menyempurnakan tuhurnya, fayusalli, kemudian salat dengan salat-salat yang lima, salat wajib, illa kanat kafaratan lima bainahunna, maka itu akan menjadi penghapus dosa-dosa yang ada di antara semua itu, di antara salat ke salat. Akan terhapus dengan salat tersebut yang diiringi wudu sempurna, tidak sendirian. Salat saja enggak ada taharah enggak diterima, taharah tanpa salat juga tidak bermanfaat. Oleh karena itu muncul istilah separuh. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat lain dari beliau, man atammal wudu'a kama amarahu Allah fas-salawatul maktubat kaffaratun lima bainahunna. Siapa yang menyempurnakan wudunya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka salat-salatnya yang wajib-wajib akan menjadi penghapus-penghapus lima bainahumma, lima bainahunna, untuk apa-apa yang ada di antara semuanya, di antara salat-salat tersebut. Tetapi catatannya adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus ada taubat khusus. Benar. Wa aydan fasalatu miftahul jannah. Demikian juga salat itu kunci surga. Wal wudu miftahus salah. Sedangkan wudunya kunci salat. Salat kunci surga. Wudunya kunci salat. Kama kharajahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari hadis Jabir secara marfu', wa kullun min as-salati wal wudu'i mujibun li fathhi abwabil jannah. Berarti masing-masingnya. Kullu artinya seluruhnya, tetapi kalau kullun disebutkan dengan tanwin, maka maknanya masing-masingnya. Minas salati wal wudu, masing-masing dari salat dan wudu adalah mujibun li fathi abwabi al jannah. Masing-masingnya menjadi penyebab yang mengharuskan terbukanya pintu-pintu surga, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari Uqbah ibn Amir. Dia mendengar Nabi SAW berkata, ma min muslimin yatawadda, tidaklah seorang muslim berwudu, fayuhsin wudu'ahu, kemudian dia baguskan wudunya. Tsumma yaqumu fa yusalli raka'atain, kemudian dia berdiri salat dua rakaat. Yuqbal 'alaihi yuqbil 'alaihima biqalbihi, menghadap kepada Allah dengan hatinya, wa wajhihi dan wajahnya, illa wajabat lahul jannah, kecuali dia akan mesti masuk surga, mesti baginya surga. Apa yang disebutkan yang menyebabkan mesti baginya surga? Dua, wudu dengan sempurna dan sholat, tidak sendirian. Tsumma yaqumu wa yusalli raka'atain, kemudian berdiri dan sholat dua rakaat setelah yuhsinul wudu. Wa Uqbah ibn Amir, juga diriwayatkan dari Uqbah ibn Amir dari Nabi SAW, qal, ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu aw yusbighu alwudu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhul min ayyiha syaa. Tidaklah dari kalian seorang pun yang berwudu dengan menyempurnakan wudunya, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Silahkan masuk min ayyiha syaa, dari pintu manapun yang dia suka. Wa fi sahihain, dalam dua kitab sahih dari Ubadah dari Nabi SAW, ini ciri-ciri kitabnya para ulama mutaqaddimin. Ciri-ciri kitabnya ulama terdahulu begini. Dalil. Sedangkan orang-orang belakangan sebaliknya. Ngomong sekian halaman baru satu hadis. Tapi beliau ngomong sedikit, dalilnya yang banyak. Dan itu rata-rata buku-buku para ulama terdahulu seperti itu. Sehingga diikuti oleh para ulama yang sekarang dari kalangan Ahlus Sunnah. Maka bisa anda katakan ciri-ciri kitabnya ulama Ahlus Sunnah sekarang ini dan ciri-ciri kitabnya Ahlul Ahwa dan Ahlul Bid'ah, yang ini sangat dengan hadis, yang itu kering dari hadis. Bukunya para ulama kita Ahlus Sunnah, dalil, Masya Allah, mengikuti salafnya. Sedangkan ambil sambil merem bukunya Ikhwanul Muslimin, lihat apakah Said Qutb ataupun yang lainnya, kamu buka sekian halaman baru mungkin satu hadis, satu ayat, banyak bicaranya daripada hujahnya. Baik, labas, ini menambah, walaupun dengan satu dalil tadi sudah jadi hujah, sudah cukup, tapi beliau tambahkan dalil lain, sudah tambah yakin. Wa fi sahihaini an Ubadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wa anna jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalahu Allah min ayyi abwabil jannati thamaniyati syaa. Dalam dua kitab sahih disebutkan bahwa Nabi bersabda, siapa yang berkata, mengucapkan, aku bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah sendirinya, tidak sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammadan salawatullahi wasalamu alaih hambanya dan rasulnya, dan bahwasanya Isa ibn Maryam adalah hamba Allah dan anak hamba perempuan Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan itu dan beliau adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam. Ini maksud adalah kalimat kun. Allah idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau menghendaki sesuatu hanya berkata jadilah, maka jadilah dia. Maka Isa ketika lahir dari perut Maryam dalam keadaan tanpa bapak, bahkan tanpa disentuh oleh laki-laki manapun, maka ini karena Allah menyatakan jadilah, maka jadilah Isa. Sehingga jangan pusing memikirkan siapa bapaknya. Jangan bingung memikirkan, enggak mungkin siapa bapaknya. Bagi Allah mudah. Tinggal Allah katakan jadilah, maka jadilah. Itu yang dimaksud. Sehingga kalimatuhu alqaha ila Maryam itu mengingatkan penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Harus dipersaksikan bahwasanya Isa diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun. Jadilah, maka jadilah dia. Dan itu hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Lama keluar sedikit terkait dengannya. Bahwa Allah menciptakan manusia Dan Allah maha kuasa, maha bisa untuk menciptakan sekehendaknya. Pertama Allah ciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Kemudian Allah ciptakan Hawa dengan bapak, tanpa ibu. Mengapa dengan bapak, tanpa ibu? Karena dari Adam, dari rusuknya Adam diciptakan. Artinya dari bapak, tanpa ibu. Dan kemudian Allah menciptakan Isa dari ibu, tanpa bapak. Jadi semuanya menunjukkan bahwa Allah maha kuasa. Jangan dikira Allah menciptakan manusia harus ada bapak, harus ada ibu. Tidak mesti. Allah menciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Allah menciptakan Hawa dengan bapak, tanpa ibu. Allah ciptakan Maryam dengan ibu, tanpa bapak. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah hanya menyatakan jadilah, maka jadilah dia. Sehingga dalam Quran ada jawaban tersebut. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa sama seperti permisalan Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Adam betul-betul hissian diciptakan dari tanah, Allah bentuk menjadi manusia, dan Allah katakan jadilah, maka hiduplah dia. Sedangkan Isa alaihi salam juga dari tanah. Karena apa yang dimakan oleh Maryam alaihi salam ada dari tanah. Tumbuhan, dari binatang, semuanya dari tanah. Setelah itu Allah katakan jadilah, maka jadilah di perut Maryam. Maka dikatakan kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimat yang Allah katakan dan Allah lemparkan kepada Maryam, jadilah, maka jadilah di perut Maryam. Wa ruhun minhu, dan ruh dari Allah. Bukan dari zat Allah, tetapi dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang mempersaksikan bahwa surga adalah hak, neraka adalah hak, maka Allah masukkan dia dari pintu manapun, dari pintu jannah yang 8. Mana yang dia sukai. Fa idza kana al-wudu ma'a syahadatain mujiban li fathi abwabil jannah. Perhatikan dalil yang tadi dan dalil yang ini. Yang pertama tadi bicara tentang wudu. Yang kedua berbicara tentang syahadatain. Dua-duanya membuka pintu-pintu surga. Berarti tidak sendirian. Orang berwudu tapi enggak punya iman, diterima? Enggak diterima. Sehingga iman pun mengiringi. Fondasinya iman. Kemudian dibangun di atasnya wudu dan salam. Maka dibuka pintu jannah. Berarti semua wudu bersama syahadatain mujiban li fathi abwabil jannah. Keduanya menyebabkan terbukanya pintu-pintu surga. Saral wudu nisfal iman, maka berarti wudu separuh iman. Karena bersama dengan iman membuka pintu surga. Nisbal imani billahi wa rasulihi bihadal i'tibar. Dengan i'tibar yang seperti ini. Wa aydan. Demikian pula. Falwudu'u min khisalil imanil khafiyah. Allati la yuhafiz alaiha illa mu'min. Wudu' adalah perkara bagian dari iman yang khafiyah. Yang samar. Tidak menjaganya kecuali mu'min. Dari mana khafiyahnya? Bukankah wudu kelihatan? Tidak tersamar. Ada gerakan, fisik tangan dan sebagainya. Bukan dari situ dilihatnya. Tapi siapa yang menjaga wudu? Orang ini menjaga wudu. Orang ini tidak menjaga wudu. Tapi apakah diketahui? Tidak diketahui. Sebab ketika dia buang angin, dia sendiri yang tahu. Orang-orang tidak tahu. Kalau orang mukmin, saya sudah tidak suci lagi. Wudu lagi dia. Bersih. Kalau orang itu tidak mukmin, enggak peduli. Orang lain enggak tahu ini. Saya buang angin, saya kencing, saya buang air, enggak ada yang tahu. Ngapain? Saya berwudu. Berarti la yuhafiz 'alaiha illa al-mu'min atau illa mu'minun. Tidaklah menjaga wudu kecuali orang mukmin. Karena ketika dia hadas, apakah hadas besar, hadas kecil, enggak ada yang tahu kecuali dirinya. Silakan mau menjaga atau tidak menjaga. Menjaga tidak mengapa, tidak menjaga tidak mengapa. Dalam artian tidak ada dosa. Tetapi seorang mukmin menjaga wudunya karena itu mendapatkan pahala. Tanpa ada yang tahu sedunia. Cuma dia sendiri yang tahu. Sendirian di rumahnya, tiba-tiba dia ke kamar mandi berwudu. Kenapa? Hanya dia yang tahu. Kalau dia hadas barusan. Ahdata. Ahdata hadatan. Berhadas. Berarti la yuhafiz alaiha illa mu'min. Kama fi hadis Tauban wa ghairihi. Sebagaimana hadis Tauban dan lain-lainnya. La yuhafidu ala al-wudu'i illa mu'min. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Majah dan Hakim. Wa sahahahu Ibn Hibban. Tidaklah ada yang menjaga taharahnya kecuali orang mukmin. Wal ghuslu min al janabah qad warada annahu ada'ul amanah kama kharrajahu al-Uqayli min hadits Abi Darda. Mandi dari janabah, mandi junub, telah diriwayatkan bahwa itu merupakan penunaian amanah. Sebagaimana dikeluarkan oleh al-Uqayli dari hadits Abi Darda dari Nabi SAW, bahwa beliau berkata, khamsun man ja'a bihinna ma'a imanin dakhala al-jannah. Lima perkara. Siapa yang mendatangkan lima ini dengan keimanan, maka dia akan masuk surga. Pertama, man hafadha 'ala salawatil khamsi. Siapa yang menjaga salat-salat yang lima waktunya. 'Ala wudhu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna. Menjaga salat-salat yang lima waktu bersama dengan wudunya dengan sempurna, rukuknya, sujudnya, dan waktu-waktunya. Sudah dibahas tadi malam tentang rukun dari rukun-rukun salat adalah rukuknya, sujudnya, termasuk juga waktu-waktunya. Kalau tidak pada waktunya tidak diterima. Jadi dengan sengaja, illa darurah, atau pada waktu-waktu safar dalam keadaan dia boleh menggabungkan antara zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya, pada waktu maghrib dan isya, pada waktu zuhur dan asar. Tetapi kalau sengaja-sengaja dia sholat tidak pada waktunya, tidak diterima. Maka siapa yang menegakkan atau menjaga sholat-sholatnya dengan wudunya, dengan rukunya, dengan sujudnya, dengan waktu-waktunya. Yang kedua, a'ta zakata min malihi tayyib atau dengan tayyiban nafs biha. Yang kedua, mengeluarkan zakat dari hartanya dengan sukarela. Tayyiban nafsi artinya jiwa ini lapang. Artinya sukarela. Wa kana yaqulu wa aymullah. Dan berkata beliau, demi Allah la yaf'alu dhalika illa mu'min. Wa aymullah itu maknanya bersumpah dengan nama Allah. Yani uqsim billah. Wa aymullahi la yaf'al dhalika illa mu'min. Sungguh demi Allah, tidak melakukannya kecuali seorang mukmin. Puasa Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjal baiti man istadha ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Wa addal amanah, dan menunaikan amanah. Qalu ya Abu Darda wa ma ada'ul amanah. Mereka bertanya kepada yang meriwayatkan, yaitu Abu Darda. Ya Abu Darda, apa maksudnya menunaikan amanah? Qala al-ghuslu minal janabah. Mandi janabah. Fa inna Allah lam ya'tamin ibna Adam ala syai'in min dinihi ghairaha. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan jaminan kepada anak Adam dengan sesuatu dari agamanya selain ini. Selain ghuslu minal janabah. Artinya kalau dia menjunub masih dibiarkan, tidak terjamin orang tersebut. Sehingga segera dia menunaikan amanah. Bahwa dia terkena beban mandi junub. Ibadah yaitu mandi junub. Sanadnya fihi maqal. Fihi maqal tadi diperbincangkan oleh para ulama, sahih dan dhaifnya. Mengapa? Ada Talhah bin Nafi' dari rawinya, yang lam yasma' min Abi Ayyub, tidak mendengar dari Abi Ayyub. Demikian dikatakan oleh Nabi Hatim dan juga dari ayahnya. Wa fi ma qala wa Abu Hatim nabar, tetapi ada yang membantahnya, apa yang dikatakan oleh Abu Hatim fihi nabar, perlu dibantah, perlu dikritik. Fa inna Talha bin Nafi', karena Talha bin Nafi', wa in wasafahu al-Hakim bit tadlis, walaupun disifati oleh Hakim dengan tadlis, tetapi kali ini sarraha al-hadis. Mudallis adalah orang yang menyembunyikan rawi karena khawatir tidak diterima. bukan dusta, dia tidak berdusta. Tapi dia meriwayatkan dari orang yang dia percaya. Tetapi ketika mau disampaikan pada orang lain, dia khawatir orang ini menganggap orang ini demikian-demikian. Maka dia ambil langsung dari yang di atasnya, tapi tidak menyatakan haddatsana. Menyatakan dengan kalimat, hadis ini dari si fulan yang di atasnya. Rawi yang dia ambil tidak disebut. Misalnya, saya mengambil dari Muhammad, dari Abdullah. Muhammadnya enggak saya sebut. Saya katakan, dari Abdullah. Khawatir mereka tidak mau terima kalau dari Muhammad. Baik. Masalahnya sekarang, mudallis ini, apakah diterima hadisnya? Dia bukan mendusta, dia jujur. Enggak berani dia berkata, Abdullah mengatakan pada saya. Enggak berani. Dia akan berkata, dari Abdullah. Maka, orang yang dikenal mudallis, tidak diterima kalau memakai an-anah. Pakai an-fulan, tidak diterima. Khawatir ada rawi yang disembunyikan. Tetapi kalau dia memakai lafad tasrih, lafad yang tegas, berkata kepadaku, haddatsana atau akhbarana, ini namanya tasrih. Fi'ilnya sarraha. Maka di sini dikatakan, walaupun dia disifati oleh hakim dengan tadlis, faqad sarraha. Tetapi dia telah sarraha bil hadis. Dia tidak berkata dengan an-anah, tapi berkata haddatsana, akhbarana begitu. Maka diterima. Fazalat tuhmatut tadlis, maka hilanglah tuduhan tadlis karena dia kali ini tidak pakai an-anah tetapi pakai tasrih. Wa huwa thiqatun wa thaqahu an-Nasa'i. Dan dia thiqah, dianggap thiqah oleh Nasa'i, Ibnu Adi dan ashabus sunan. Ila akhirih. Ala kulli hal, isinya tidak berbeda dengan hadis-hadis sahih, sehingga tidak ada masalah. Kalaupun mau dikatakan ada perbedaan, hanya istilah. Istilah adal amanah, itu adalah mandi junub. Ini dalam hadis ini. Wallahu alam apakah ada dalam hadis yang sahih. Tetapi kalau masalah mandi junub adalah sesuatu yang amanah yang harus dia kerjakan, jelas. Pada sekian banyak hadis. Wa kharraja Ibn Majah min hadis Abi Ayyub anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ada'ul amanah kaffaratun lima bainahunna. Hadis hasan. Salat yang lima waktu Jumat ke Jumat dan menunaikan amanah adalah penghapus dosa-dosa yang ada di antaranya. Qila, ditanyakan, wama ada'ul amanah, apa itu ada'ul amanah? Qala al-ghuslu minal janabah. Sudah cukup. Dengan hadis hasan ini terdukung. Lafad bahwasanya mandi janabah kadang disebut amanah. Fa inna tahta kulli sya'ratin janabah. Karena setiap di bawah satu lembar rambutnya ada janabah. Maksudnya harus basah semuanya. Karena setiap satu lembar rambut ada janabah di sana. Wa hadithu Abi Darda alladhi qablahu ja'ala fihi al-wudu'a min ajza'is salah. Dan hadis Abi Darda dan yang sebelumnya menjadikan bahwa wudu sebagai bagian dari salat. Qul ibn a'azakumullah. Oleh karena itu ada beberapa fuqaha yang tashaddad. Ya keras. Sampai-sampai selama kamu junub, karena kamu berlama-lama, kamu harus menjaga rambutmu jangan sampai ada yang jatuh satu lembar pun. Kamu simpan. Mandi bareng-bareng sama dia. Sahih, sampai seperti itu. Termasuk yang haid dari para wanita. Walaupun itu namanya istihsan. Istihsan tidak ada dalilnya. Tetapi dengan kaidah-kaidah fikih tadi, dia itu harus mandi janabah dan harus mandi haid setelah bersih. Maka setiap lembar rambutnya punya kewajiban untuk dibersihkan atau untuk dimandiin. Maka ketika dia haid rontok rambutnya sekian, maka tidak akan mandi, yang ini belum mandi. Maka dia ambil. Dengan hadis yang seperti ini. Bahwa inna likulli sya'ratin janabah. Setiap lembar rambutnya adalah janabah. Walaupun beberapa ulama yang tidak tasyaddud, yang tidak keras seperti itu, mengatakan ada pun yang rontok dengan tidak sengaja, ma'fuun. Termaafkan. Artinya dimaafkan. Tapi yang wajib adalah yang masih bersamamu, di kepalamu, harus basah semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan yang Tasyadud seperti itu biasanya karena apa? Karena ihtiyat, kehati-hatian, kehati-hatian, kehati-hatian, akhirnya dari sebuah syariat. Yang Ibnul Qayyim mengkritiknya dalam kitab beliau, seperti ihtiyat yang sudah pernah kita singgung, masalah buang air kecil. Setelah kalian buang air kecil, harus melakukan 10 perkara agar kalian yakin bahwa najisnya tidak keluar lagi. Ihtiyaton, sebagai kehati-hatian. Pertama, pijit. Kedua, loncat-loncat. Ketiga, dehem. Gitu. Biasanya kalau keluar lagi dia. Sampai 10. Ini tidak ada dalilnya sama sekali. Kata Ibnu Qayyim, laisa fiha dalil. Kalau keluar lagi bagaimana? Kalau sadar, bersihkan. Kalau tidak sadar, ma'fun. Kalau tidak sadar, ma'fun, termaafkan. Karena dia tidak tahu. Tetapi kehati-hatian perlu. Tidak dengan ekstrim. Itu masih bukan 10 malah. 20. Sampai disuruh naik tangga, turun tangga. Enam. Ala kulli hal. Ketika kamu yakin sudah benar-benar tidak keluar lagi, cukup. Setelah itu, innamal a'malu binniyat. Wa jaa fi hadits. Wa jaa fi hadits akhar. خرجه البزار من رواية شبابه ابن سوار قال حدثنا المغيرة ابن مسلم دري أعمس دري أبي صالح دري أبو هرارة سكر مرفوع الصلاة ثلاثة أثلاث صلاة itu tiga bagian أثلاث itu jamak dari ثلث ثلث itu sepertiga صلاة itu ada tiga sepertiga sepertiga sepertiga sepertiga ثلاثة أثلاث الطهور ثلث bersuci itu sepertiga والركوع ثلث ركوع adalah sepertiga والسجود ثلث sedangkan sujud sepertiga فمن أداها بحقها قبلت منه siapa yang menunaikan dengan haknya maka diterima وقبل منه سائر عمله dan akan diterima pula seluruh amalan-amalannya ومن ردت عليه صلاته dan siapa yang tertolak atasnya salatnya rudda alaihi sa'ir amali akan ditolak pula seluruh amalan-amalannya. Wa qala tafarrad al-Mughirah al-Mahfuz an Abi Shalih. Dan Mughirah menyendiri dengan hadis ini. Dan yang mahfuz dari Abi Shalih dari Ka'ab min qawlihi dari ucapannya rahimahullah. Baik, disebutkan. Hasan. Wa yahtamil an yuqal wa hadha taqsim al-wudu' thulutsun aw thulutsu thalath. Berarti hadis ini berbicara tahur wudu sepertiga salat. Hadis yang tadi setengah, hadis yang ini sepertiga. Illa an yaj'ala ar-ruku' was-sujud ka syai'il wahid. Yang menganggap separo salat berarti menganggap wudu ruku' dan sujudnya dianggap satu. Pokoknya semua gerakan-gerakan sholat satu, satu laginya thaharah. Litaqarubihima fis shalah. Karena kedua-duanya berdekatan dalam sholat. Fayakunul wudu nisfas shalati aydan. Maka wudu itu dengannya menjadi separuh sholat. Wayahtamil an yuqal inna khaslanil iman minal a'mali wal aqwali kulliha tataharal qalb wa tuzakkihi. Ada lagi makna tuhur satrul iman. Masya Allah. Yaitu bahwasanya sama-sama membersihkan. Tuzakihi. Amma taharah. Adapun taharah membersihkan dohir-dohirnya. Yang ada di kulit dibersihkan. Yang ada di wajah dibersihkan. Itu membersihkan. Madi jama' janabah juga tuhur. Membersihkan juga. Tapi badannya secara hissi. Fahiyya taqtassu bitathiril jasad. Berarti taharah adalah pembersihan luar jasad-jasadnya. Wa tandhifihi. Fasara khisalul iman kismain. Berarti jadilah iman itu dua bagian. Pembersihan jiwa dan pembersihan badan. Iman ada dua jenis. Ada pembersihan jiwa dan pembersihan badan. Pembersihan badannya apa? Taharah. Pembersihan jiwanya apa? Semua amalan. Pembersihan jiwa. Berarti separuh dari situlah dikatakan tuhur separuh iman. At-tuhur syatrul iman. Ahaduhuma yutahhiru adh-dhahir wal akhar yutahhiru al-batin. Yang satu membersihkan zahirnya, yang satu membersihkan batinnya. Fahuma nisfani, berarti ada dua bagian. Separuh membersihkan badan, separuh membersihkan jiwa. Bihadzal i'tibar, dengan ungkapan yang seperti ini. Wallahu a'lam bimuradihi wa muradu rasulih. Allah yang lebih tahu tentang apa yang dimaukan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dimaukan olehnya dan oleh Rasulnya. Fi dzalika kullih. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.